tentang sebuah bencana, tragedi umat manusia. Terjadi lagi, alam pun telah bersaksi atas tingkah laku kita. Tuhan pun telah menyapa, memperingati. Ini bukan sandiwara, ini bukan dalam mimpi, ini bukan sandiwara, ini bukan dalam mimpi, ini kenyataan. Mari renungi, ini bukan sandiwara, ini bukan dalam mimpi, ini kenyataan yang ada. Mari keselamatan kita bersama, mari kita berdoa pada yang kuasa, berjanji kembali ke jalan ilahi, berjanji kembali ke jalan ilahi, ke jalan ilahi. Ini bukan sandiwara, ini bukan dalam mimpi, ini kenyataan. Mari renungi. Ini bukan sandiwara.